Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para sederek sedaya, jamnya pengajian rutin Rebo malam Kemis ingkang manggen wonten Masjid Agung Al-Fatah alun-alun Mojokerto. Sak menika monggo kita nerusaken ngaji kitab Nasoikul Ibad ingkang kala wau dipun waos panjenenganipun Kiai Haji Mudzakir Ma'ruf dereng tutup. Terusipun nggih menika walidha qala ba'duhum. Niki teruse mestine wau diterusno teko waqala Imam Syafi'i tambah sae. Berhubung wektale telas walidhane dereng kenek. Walidha, kula wacane bismillahirrahmanirrahim. Walidha lan krono arai mengkono-mengkono madkur. Madkur itu ya wisi komangkap eh, ngonoai. Singkak ngaji ya karo. Mulai nek ngaji kudu kait awal. Madkur ini kenapa sih? Gini kok wau lho. Ana wong ibadah kuatir gak sampurna terus gak ibadah pisan. Wis gak iso sampurna, wis prayae wis gak ibadah. Lho ngono mang lho. Kala dawuh sapa ba'dhum setengah ulama. Siru lumaku sira kabeh ilallahi maring ridane Allah. Urjan halih podo pincang. Wah aku ini wamaka siro lan podo pecah gegere. Waulah diterangaken kali Imam Syafi'i ngeten, wong iku nek nuruti bener ibadah iku ikhlas apik, gak ono cacate blas, nek ono cacate titik gak ibadah. Yo kasih do ibadah, ngenteni benerin, ngenteni api. Yo kasih do ibadah. Tunggalnya wong mulang ngaji. Terus gak mulang aku wong gak iso nglakoni mulang. Tambah yo opo aku, tambah dosa. Jare wong kok nek kapan iso mulang iso ngandani gak iso nglakoni mene-mene di akhirat iku nggih neraka wetenge brodol. Wis mesisan gak mulang ae aku kok timbangane brodol. Allah. Ya gak terima brodol nek kon gak mulang tambah mbahne kon. Mbahne brodol kon. Mula saka niku siru ilallahi urjan wa makasiro. Ya wis berangkat ta nyang Gusti Allah mincang-mincang titik kaya aku ngene iki. Wa makasiro lan peok-peok titik. Makasir iki maknane peok. Dadi peok-peok titik, mincang-mincang titik teko ae. Wong kula omah kula niku wado lho, Mojokerto Jatirejo mapel niku 18 kilo. Mincang-mincang rene teko ae aku. Wong siru ilallahi urjan wa makasiro. Dadi ya wis kaya kelas-kelas titik pokok akeh. Katene nyumbang pembangunan masjid engko akeh gak ikhlas. Titik ikhlas ya atuh akeh. Pokok e ikhlas. Dadi aja dikek pedoman ngene. Sing tiyang sing pun rada sepuh-sepuh ya nama pisan. Kate beat toriko iku ya ngono padha ae. Aku jek durung iso nglakoni lho kok. Aku nek anak-anak arek ayu jek moto jek celolah-celolah kate bengat iki rawani ya. Ya ora sida benget tenan kowe. Ya wis pincang-pincang titik, kurang-kurang titik wis ngelathuk ae, pokoke dilakoni sak oleh-olehe lho ngoten. Ruse wa qala lan dawu sapa Al Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ngendika sapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Man ta'allamal Qur'ana azumat qimatuhu. Man utawi sapane wong iku ta'allama ngaji sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an azumat mongko agung apa qimatuhu regane wong. Cari dawu Imam Syafi'i ngoten. Wong iku nek gelem belajar Al-Qur'an regane wong iku larang. Larang mungguhe Gusti Allah Ta'ala. Lah kok iku ana sing ngapal Quran, lah kok tambah gak payu ya lah mungguhe menungso. Sing ditambah ukuran larang regane niku besok mungguhe Gusti Allah ten akhirat. Dene nggih ngene donya ana wong ngapal Quran kok regane larang iku persekot. Ya ngono tok. Wong sembahyang tekun ibadah, tekun sembahyang, tekun poso kok rezekine tambah akeh, tambah sugih iku dudu piwales sak mestine niku namung persekot uang muka mawon. Mergo engko nek digawe sembahyang mesti sugih. Mergo wong sembahyang kuwi ana sing tambah gak sugih. Sembahyang tambah mempeng kok tambah peok. Biyen dik durung sembahyang sugih, malah sembahyang tambah peok. Lho lak tambah leren wong sembahyang iki. Lah mila nek ana wong ibadah terus tambah sugih ku duduk ganjaran tapi persekot. Persekot niku mboten kathah. Titik mboten mawon. Dadi sampeyan nek kepengin larang regane besok nggih akhirat sampeyan belajar maca Al-Qur'an. Belajar maca Qur'an nek wis iso diwaca temen diwiridno. Waman ta'allamal fiqha nabula kodek ruhu ngono mestine iku kok kobulang. Napa kobulang? Nek kitab sing nabula ya. Dadi kitab jenggot iku insyaallah kleru iku. Sing leres nabula. Nanti kitab jenggot gondrong. Waman utawi sapane wong iku ta'allama ngaji sapa man al-fiqha ing fiqih nabula mongko agung apa kodruhu pangkate wong. Dadi uang kok gelem belajar fiqih oh agung pangkate. Tegese tiang niki berwibawa. Setan dhewe niku mawon mboten patek seneng nek ana wong alim fiqih. Wong nek kepengin berwibawa ngalim fiqih. Nek kepengin ngalim fiqih tapi gak gelem kangelan bingoiri anakin wal jununu fununu. Ana wong kepengin ngalim fiqih dadi jago debat dadak gak gelem kangelan. Oh wal jununu fununu. Edan niku werna-werna. Wong kepingin pinter, kepingin ngalim fikih, data gak gelem belajar, gak gelem soro. Tibae wong gendeng ku gak pasar tok ngene. Wong lamun kepingin iso ngaji, kepingin ahli fikih dagu debat, tapi gak gelem belajar. Iku ya wong gendeng ngene iku. Gak nggih pasar tok. Wa man katabal hadis waman utawi sapane wong iku kataban nulis sapa man al hadisa ing hadis kawiyat mongko kuat apa hujjatuhu hujjai man. Posinten tiyange ingkang nulis hadis ahlul hadis kuat hujjai. Dadi wong debat mujadalah kok apal hadis hadis hadis kuat hujai wong keterak kola Rasulullah pun gelendang pun Kanjeng Nabi tahu jauh ngene. Ya wis meneng. Sapa wani karo Kanjeng Nabi? Waktu malu terwet dimpai kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinglu. Ten wani, mulai nek kepengin kuat bujai nulis hadis. Wa man ta'allamal hisab jazala utawa jazula ra'yu. Wa man utawi sapane wong iku ta'allama belajar sapa man al hisaba ing ilmu matematika jazula mongko nuli encer apa ra'yuhu akaliman. Sampean kok belajar ilmu hisab, gelem belajar ilmu berhitung, gelem belajar ilmu matematika, mbok encer akal sampean, kuat pendapat sampean. Iku nek belajar ilmu hisab gelis ngono nek ngitung-ngitung tep. Wong sing ahli ilmu hisab niku ngarap ana graono gak kate buka kitab. Ngarap kalender niku pun mboten buka kitab. Menenge dengen-ngen ngene-ngene sakmene dipeno sene sakene sakene sakene. Besok riyaya dina ngene. Niku sing ahli hisab kuat. Kula niki nate meguru biyen. Guru kula niku belajar nayiren. Yang ini aku nak mulang wong anjani wong ngongkep sualan komprang ngeprui kuayu kulon duki. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Belajar ilmu hisab nggih. Ngerokok betoh cap apa remenan panjenengan cap alang-alang. Oh iya cap alang-alang kalau cilik-cilik ngomotin aku oleh mulang adik kitab lah kitabnya pun disuka adik. Wis lungo kono. Buka bukune. Petelo dicekel. Nulis angka sakmene. Ditambah sakmene, dikurangi sakmene. Wis iku tulisen ngene gawe buku mulang. Wong e gak kelamben kok guwa wis mari mecoki kayu. Wis ketemu sakmene, bener ora? Kula leren ulang. Nggih, lha iya. Ngono ku sing digawe papan dengklik sing dilunggu iku diwalik unae. Engko nek wayahe nulis dengklike dijungkir, ngoten dilunggu maneh. Mewancane manta alamal hisab jazula ra'yu wakale cerdas belajar ilmu matematika cara biyen aljabar wa man ta'al arabiyata wa terusno ae raqatuhu sapa sing gelem aman utawi sapane wong iku ta'allama gelem belajar sapa man al arabiyata ing luhut arab raqa mongko tipis apa tabuhu wateke man. Wong gelem belajar bahasa Arab, lughat Arab fusha. Ora lughat Arab pasaran. Lughat Arab pasaran ora ngarani na'am wa aywa. Kam nafar? Asra nafar. Halal ila tan'im wal Masjidil Haram asra nafal aywa. Oh, pore aywa. Tan'im Masjidil Haram wong 10 5 realan ya apa halal ayo duduk iku dadi tiyang sing ngerti bahasa Arab nahwu sorope balaghah manteke ngertos sedaya tipis watake teliti sangat kali bahasa salah sak srit semerap mulai idzil kalamu dunahu la yufham. Wong ngomong bo iku ngomongno hadis, ngomongno Quran, ngomongno apa ae gak ngerti ba. Nahwu sorop. Lu ngomong gak ngerti paham wong. Keliru kabeh ngomong isini-sini. Nggih. Mula nek kepengin teliti nyang bahasa, tipis watake, tegese teliti sangat. Belajar bahasa Arab. Wa man utawi sapane wong kulam yasun. Orang reksa sapa man nafsu ing awak iman lam yang fa'hu mongko ora manfaati ing wong apa ilmuhu elmune man. Sapa wonge gak gelem reksa awake, gak gelem jaga awake, gak gelem jaga saka barang-barang sing gak diridani Allah lam yang fa'hu ilmuhu. Wong awake gak dijaga nglakoni maksiat ya dijarno ae perintah Allah gak dilakoni, wong awake gak dijogo, ya gak kanggo elmune, masuk mondok suwe. Elmune akeh, nek awake gak diati-ati, ya gak kanggo elmu niku. Elmu niku dilakoni. Nek elmu gak dilakoni ya gak kanggo apa-apa. Dadi latat lubul ilma. Latat lubil ilma illa litakmalabi. Jangan mencari ilmu kecuali untuk dijalankan. La tatlubil ilma lituhaddisabih. Aja golek ilmu mek digawe omong-omongan tok aja. Wong golek ilmu kok digawe debat. Ilmu iku nek wis oleh dilakoni. Mboten digawe bantah kancane. Lah nek bantah-bantahan ngene gak usah golek ilmu, metu nyang alun-alun mergo eger mek wong. Teman-teman lagi ngomong. Perlu dilakoni. Wan terus wal maqalatur rabi'atu wal isruna. Niki kula nomor loro terus. Biasane nomor awal, tengerane kapane nomor loro ngene iki gak payu ngaji bengi iki ngene iki. Pokok endi sing njaluk dhisik iku kate metu. Lah niku yaumul akhir rada awake cereng titik wis meta metu wae. Nggih, dadi kula niki biasa nggih ngarep iki mang gak ono acara dalem mburi, ngoten lho. Pokoke sing nggih mburi iku berarti gak payu lho. Wal maqalatur rabi'atu utawi maqalah utawi pangendikan kang kaping 4 wal isruna lan 20 iku am Muhammad bin Ahmad saking Muhammad bin Ahmad rahimahullah. Fi qaulillahi in dalam dawi Allah azza wa jalla wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas solihin. Apa iku Gusti Allah kok dawuh wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas solihin wa sayyidan lan dadi bendoro Nabi Yahya lho nggih Quran diceluk Sayyid. Nabi Yahya kuwi ambek Kanjeng Nabi Muhammad iku derajate lak dhuwur Kanjeng Nabi. Gusti Allah nyebut Nabi Yahya nggih Quran lho Sayyidah. Ngono wong-wong kadang nyeluk Kanjeng Nabi nyeluk Sayyidina lho gak gelem ya. Gusti Allah dhewe nyeluk Nabi Yahya nggih nggone Quran wa Sayyidan. Lan dadi bendoro. Wahasuron lan akeh nyegahe marang wong wadon. Nabi Yahya gurung tau rasane wong wedok balas. Aduk kula niki golek. Golek sak minggu ping 3 ping 4 tak mesti. Ae layar gobu. Tegese ora demen sapa Nabi Yahya fin nisae dalem wong wadon. Lho napa mboten gadah sawat napa impoten? Mboten. Lali ajezin ora krana impoten. Ngunae maknane gampangane. Baliman isawati balik krana nyegah sawat pakot mongko bloko. Nabi Yahya niku disebut Sayyid ya disebut Hasur. Hasur maknane wong sing gak tau ruh rasane wong wedok. Padahal nurut cerita Nabi Yahya niku kawin, nikah ya. Cuma sing estri ridho mboten dikumpuli. Dadi blas gak tau rasane. Kon gelem tak rabi tapi gak tak senggol blas. Nek sampean ngono iku ya ana acara liya. Kon gelem tak wayuh tapi aku ku butuh duit genyar utang tok tok. Ana rondo sugih. Kan gelem tak wayu tapi tak ganyar utang. Gak ngono Nabi Yahya iku. Anjene ya bae Nabi Yahya niku nyegah sawat aja sampe nekani sawat marang tiang estri. Nuku saking jogone aja sampe nuruti karepe sawat. Sampean napa ngoten sakersa. Sampean melok Nabi Yahya nggih monggo. Nek kula melok Kanjeng Nabi Muhammad ae. wa nabiyan lan dadi nabi minas sholihina saking wong-wong kang padha saleh-saleh kabeh. Ya apa tafsirane wa sayyida wa hasuron niku? Wa nabiyan minas sholihin ngeten. Qala dawu sapa se Muhammad zakara nutur sapa Allah Gusti Allah sayyidana ing Gusti kita utawa bendoro kita Yahya rumani Nabi Yahya alaihi salam sayyidan khali dadi bendoro padahal wawa hale utawi Nabi Yahya iku abduhu kawulane Allah Ta'ala khali maha luhur sapa Allah. Nabi Yahya niku kok disebut sayyid, kok iso disebut bendoro padahal Nabi Yahya iku abdun budak, budake Gusti Allah, kawulane Gusti Allah. Kene apa kok sampak Gusti Allah mulyakno Nabi Yahya di Quran disebut wa sayyidan. Kulo kak gemen-gemen titel sayyid sing gawe Gusti Allah. Di Quran bisa disebut wa sayyidan, Nabi Yahya adalah termasuk bendoro. Wa hasuron, wong sing gak tau nyenggol wong wadon. Ora krono impoten ngoten. Padahal kuat sawat. Iso kuat gak nyekel wet. Lah wong kuwi gak rapi-rapi kuwi lak polane wedi getih sik. Mo aku rapi wedi jar wong wedok metu getihe ngono karo. Oh lak kala-kala gak terusan. Kala-kala. Iku ya ana hikmahe umpama gak dikake ngono kurang nikmat. Dadi ono enggak aneh, tadi leren limang dino, wis rotok kangen paling gerengseng mana, ngata lah. Mungkin yang buatan disukani Gusti Allah, anu enggak anu no paling blenger, mulai dikai senggang limang dino, petang dino, mungkin podo arpe, anu mana. Ini ku nikmat sama Gusti Allah. Ini ku lak corong ngono ngetap uli si kotor-kotor, ini ku cuci, mungkin ini bersih, tandang malih. Apa sebabnya disebut sayyid? Li'annahu krono setuhuni Nabi Yahya alaihi salam iku kana ono sopo Nabi Yahya iku waliban bisa ngalahno ala arba'ati asya'a ingatasi papat biro-biro perkoro. Nabi Yahya niku sebab-sebabnya dadi sayyid. Gusti Allah dewe nyebut di Quran sayyid yo hasuron pisan. Ya akeh wong gak rabi tapi gak disebut hasur. Mergo wong gak rabi-rabi ku asale polane barange gak lapo-lapo. Tegese impoten. Nek Nabi Yahya mboten. Sawate kuat tapi kuat ngempet. Mulai disebut hasur. Tunggale wong gak rokokan krana gak duwe dhuwit iku tetep gak oleh ganjaran. Rokok niku makro. Nek rokokan gak dosa. Tapi nek gelem ninggal rokok oleh ganjaran. Tapi bareng ngono gak rokokan mergo gak duwe dhuwit ya kalih ganjaran. Lah apa gak rokokan? Makro wong aku gak duwe dhuwit anjen. Siji, wong sing oleh ranking iku duwite akeh, rokok teko dhewe, prei gak rokokan. Rokok nggih dhuwok, nggih meja sak mbrek dayung ora rokok-rokok. Moh makruh kawani rokokan. Lho iku oleh ranking. Lah nyen kanthi dhuwit gak rokokan gak oleh ranking. Nomor 1, mergo iso ngalano perkara papat. Nomor 1 alal hawa. Ngalano ing atase hawa nafsu. Masyaallah wong ngalano hawa nafsu ku angel sampeyan. Wong ku rata-rata ku nuruti nafsu. Saat ini sampai tidak ada griya, griyane nggih pun pernah nggih mboten bocor nggih wis gedhong cendelone ya wis krepyakan. Ngoten niku saat ini nek wis kadung duwe akeh ngoten mboten marep bongkar sret ganti model Perancis. Wis plesteran rusak, dawa dolimane kuanti keramik sing larang. Bener-bener motor wis pernah-pernah wis. Ya wis gak rusak ya wis yo penak ditumpaki kurang lego wanti sing anyar ngono nafsu yo wis pendu cari tahun 86 wis enak yo gak pola-pola ganti 91 piala emas kurang marem ganti 94 adiputra ngono nuruti nafsu Siapa iki sing ngomong dhewe iki? Mulai gak tadi Sayyid. Lah kira-kira sampean yo gak ado saka iku ngono lho. Kalah no nafsune. Ya wis sembuh awane wong duwe dhuwit wis ngene iku. Niki, sampean nek saged ngalahno nafsu sampean dadi sayyid. Tunggale arek mondok iku kepengin dadi wong mulya, kepengin ilmune akeh. Nek iso gelek prai tapi gelis khatam. Lha ngene iku karepe nafsu iku, gelek prai gelis khatam. Gak nyambut gawe gelis oge. Ya ngin dia ana iso. Maman talabal ula fi ghairi kadin sayyidriku wa idza syabal ghurabu. Kepingin duit derajat dhuwur tapi gak gelem kangelan. Ya iso dadi wong pangkat, dadi wong luhur. Nek wis ana gagak po pote. Gagak Islawa sing gak sepote nek gak dicet. Kepingin pinter ora gelem kangelan. Ya iso pinter nek ana jaran metu sungune. Nomor siji ngalano wa nafsu. Nomor loro wa'ala iblisa. Lan ngalano iblis nika wau. Boten ngaji ngene gak oleh hidayah Gusti Allah, gak merangi iblis gak iso teko kene. Kabeh niku hidayah Gusti Allah taala. Ayo iblis ae dikalahno. Ya senajan sampean gak ngomong ayo ayo ngalahno iblis aja ngono. Iblis ku gak perlu disumbar-sumbari ngono, njaluk tolong Gusti Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sampean muni iblis ayo dimusuhi. Sampean muni ngono tapi sampean gak ngaji, gak jamaah, gak tau maca Quran. Masih sampean muni ngono jare iblis nek iso ngomong ngono, tapi nek iso kutukna aku iki tapi ajaranku gawen. Ngono lho. Jadi iblise dikutuk tapi ajarannya digawe. Ngono kuwi iblis. Nggih diterangno panjang-panjang iblis ku musuh kula panjenengan sedaya. Kok ijik urip wis kaya biyen iblis iki. Musuhi nabi ku abe lebar iblis tok luwe jek urip. Apa kok ngono? Niku ana iblis ku nikmat. Kok kan iblis gak gelem ngibadah kula panjenengan sedaya. Tak tutuk nek kene. Iblis koyo kerek. Dadi nek gak ana iblis sampean gak gelem ngibadah, tambah keliaran terus. Krana ana iblis malah gelem nyedek Gusti Allah. Nomor telu wa ala lisan ngalano lisan, dijogo lisane. Aja digawe ngucap sing gak tepak. Walal ghadab iso ngalano muring-muring Nabi Yahya gak tau muring-muring. Papat iki dikalahno Nabi Yahya, akhire Nabi Yahya duwe titel wa sayyidan wa hasura wa apa terus e? Wa nabiyan minas salihin. Mekaten para hadirin, muga-muga ngaji niki enten guna lan manfaate. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.